Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah, agama ini adalah nasihat. Agar seseorang itu kembali kepada Allah, nasihat agar seseorang kembali kepada Rasul Allah, kitab Allah. Demikian juga agar seseorang itu mengerti tanggung jawab sebagai hamba Allah secara umum. Maka yang pertama, nasihat untuk diri kami selaku pemateri di sini, pembaca, dan kepada para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat dari apa yang akan kita sebutkan dari beberapa poin berikut. Ketika disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling mudah berbuat dalam urusan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau jauh lebih bergiat diri untuk melakukan banyak kebaikan itu ada di bulan Ramadan. Yang demikian itu disebutkan hina yalqahu Jibril. Yang demikian itu di malam-malam di mana beliau bertemu dengan malaikat Jibril, ila akhiril hadis. Sampai akhir hadis itu menyebutkan dari petikan hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, merupakan perangai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau ajwadun nas, sahibul jud. Beliau adalah seorang yang dermawan dan bahkan dikatakan oleh para sahabat ridwanullahi alim ajmain, orang yang paling dermawan. Dari sekian manusia yang suka berbuat baik, dan kedermawanan kebaikan tersebut tidak terbatas pada jenis materi, harta, benda, uang. Akan tetapi pada setiap perkara yang dinilai baik oleh manusia dan tidak menyelisih perkara syar'i, maka beliau memberikan kebaikan itu untuk kita semuanya. Fi umurid dunya wa fi umurid din. Dalam perkara kebaikan dunia, bersosialisasi ataupun dalam urusan agama, maka beliau adalah orang yang paling giat, beliau adalah orang yang paling semangat untuk memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Itu yang pertama. Ketika kita menjadi seorang ahlu sunnah, ketika kita menisbahkan diri kita sebagai seorang sunni, seorang muslim yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah menjadi komitmen kita. Maka barakallahu fikum, sepantasnya lah bagi kita untuk mengaca, mengoreksi, memandang dari perkara yang telah kita lalui dari sisi kesetaraan, kesamaan. Apa perkara kebaikan yang telah saya lakukan mengikut saya sebagai salafi, sebagai seorang sunni, sebagai seorang ahlu sunnah? Apa yang telah saya lakukan dari perkara kebaikan? Dan yang demikian ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari perkara jud, dermawan, itu bukan tanggung jawab seorang alim, ahlul ilmi yang punya ilmu saja, ataukah talibul ilmi yang nyantri, kalau bukan santri enggak harus dermawan, atau sahibul mal yang punya harta, kalau enggak punya harta enggak harus dermawan. La, setiap orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, setiap orang yang menisbahkan dirinya kepada sunnah, dia adalah orang yang berhak untuk berbuat kebajikan dengan perkara apapun yang dia mampu. Dengan apapun yang dia mampu. Di sisi yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa ayat, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hadis dalam urusan kedermawanan untuk kita berbuat kebaikan dan memprioritaskan perkara tersebut. Nabi sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Wa man yuqa shuhha nafsihi la وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula menyebutkan, wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tiga tempat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang perkara al-jud, wal-isar, wal-bukhl, bakhil. Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, di antara ciri-ciri kaum mukminin dari kalangan al-ansar, yang mereka telah memberikan kelapangan kepada kaum muhajirin, yang mereka telah berhijrah, mempertaruhkan jiwa dan harta mereka untuk perjuangan Islam menuju kota Madinah. Di saat-saat tidak ada sebuah negeri yang mampu, yang mau menerima Islam. Ketika tidak ada penguasa yang mereka mau melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para pengikutnya, mereka kaum Al-Ansar, penduduk Madinah. Mereka menghamparkan segala apa yang mereka punya. Mereka mempertaruhkan segala apa yang mereka miliki. Mereka sediakan itu semuanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum Muhajirin. Maka di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang ciri-ciri mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang senantiasa isar, mengedepankan perkara yang mereka cintai untuk diberikan kepada orang lain daripada diri mereka sendiri dalam keadaan mereka sangat membutuhkan apa yang mereka berikan tersebut. Mereka butuh, tapi mereka mengerti kalau yang lainnya lebih membutuhkan. Kaum Al-Ansar ridwanullahi alaihim ajmain. Maka kata Allah, wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari sifat syuh yang ada pada diri mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Kalimat al-isar disebutkan dalam hadis ini, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an yuqaddimal insanu al-ghayra ala nafsihi. Ia memberikan sesuatu kepada orang lain selain dirinya, mengutamakannya daripada dirinya sendiri. Adapun kalimat syuh disebutkan itu adalah syiddatul bukhl. Ketika Allah mengatakan siapa yang dipelihara oleh Allah dari sifat syuh, maka mereka termasuk orang yang beruntung. Kalimat syuh adalah syiddatul bukhl, sifat bakhil yang amat sangat. Sementara bakhil itu sendiri adalah yamna'u ma yajibu badluhu, mencegah, menahan dari sesuatu yang seharusnya dia menunaikannya, tapi dia justru menahannya. Itu bukhl. Dia punya, seharusnya dia memberikan melebihi daripada apa yang dia butuhkan, tapi dia menahannya. Dia berkewajiban, dia tidak memberikannya. Maka orang yang demikian dikatakan al-bukhl. Adapun syuh itu adalah jauh lebih buruk dari itu. Dia sudah tidak mau memberikan yang dia punya, ditambah lagi wattama fima inda ghairihi. Dia justru tamak terhadap apa yang dimiliki oleh yang lain. Memberi tidak, tambah dia tamak. Itu namanya syuh. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang dipelihara oleh Allah dari sifat syuh, sangat kikir, dan ia justru mengharapkan apa yang dipunya orang itu bagian daripada miliknya. Maka orang yang demikian, yang dipelihara dari sifat syuh, maka orang tersebut adalah orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ayat yang pertama ini menerangkan kepada kita dari perkara yang terpuji dari sifat sahabat Al-Ansar ridwanullahi alaihim ajmain, yaitu sifat isar. Mereka gemar memberikan kepada yang lain perkara-perkara yang jauh lebih mereka cintai untuk diri mereka ketika saudaranya itu membutuhkan. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan yang disebut isar itu ada 3 macam. Tidak satu penyebutan seperti yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, jenis yang terlarang. Yang kedua, jenis yang tidak disukai, makruh. Dan yang ketiga, hukumnya mubah, boleh kita lakukan. Adapun yang terlarang, kata beliau, adalah antuk sira ghairaka bima yajibu alaika syar'an. Engkau berikan kepada, engkau mendahulukan orang lain segala sesuatu yang engkau sendiri berkewajiban melakukannya secara syar'i. Engkau sebenarnya wajib. Dalam waktu bersamaan, saudaramu juga melakukan, harus melakukan kewajiban yang sama. Kesempatan itu ada pada dirimu, tapi engkau berikan kepada saudaramu supaya dia bisa melakukan kewajiban. Lah kamu menggugurkan hak untuk dia bisa melakukan kewajiban supaya saudaranya bisa melakukan kewajiban yang serupa. Apa hukumnya ini? Beliau mengatakan ini perkara yang terlarang, tidak boleh hukumnya. Kenapa? Ya karena kita sendiri berkewajiban melakukan perkara yang wajib. Yang demikian itu beliau mencontohkan seperti kalau engkau memiliki air yang mencukupi untuk melakukan wudu sedang sholat, itu hendak engkau lakukan. Dua orang muslim, dua-duanya berkewajiban untuk melaksanakan sholat yang sudah masuk waktunya. Salah satu dari keduanya memiliki hak air cukup untuk wudu. Boleh dikasihkan yang lain? Kata beliau tidak boleh. Apa alasannya? Karena dalam kondisi engkau berkewajiban tersebut, air itu adalah dalam kekuasaanmu. Engkau memilikinya. Maka tidak diperkenankan engkau meninggalkan kewajiban dengan melakukan wudu, dengan memberikannya hak itu kepada saudaramu dan engkau melakukan tayamum. Maka ini tidak ada dispensasi untuk menggugurkan kewajiban, sementara kemampuan itu adalah ada pada dirimu. Kenapa? Karena engkau yang memiliki air. Dua orang sama-sama harus melakukan kewajiban. Maka la yajuzul udulu anil ma'i ila tayamum illal adim. Kata beliau, karena tidak boleh seseorang itu berpaling dari keharusan dia berwuduk menggunakan air kecuali dia enggak punya sama sekali. Dia punya, kok dia berikan pada yang lain? Maka tidak ada dispensasi. Yang pertama ini jenis isar yang dilarang. Dan dalam hal banyak kewajiban, perkara kewajiban apa saja yang kita wajib secara aini, secara pribadi mengharuskan untuk melakukan, maka tidak ada kata isar. Ya berusaha masing-masing, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita kecuali apa yang kita mampu. Lah saudara kita, ya fattakullaha mastata'tum, masing-masing dibebani oleh Allah dengan apa yang dia mampu. Kalau bagi yang tidak memiliki kemampuan, maka Allah menggugurkan darinya kewajibannya. Adapun jenis yang kedua adalah yang dihukumi makruh. Kata beliau, hal ini pada perkara-perkara yang hukumnya mustahab, dicintai, dianjurkan kita untuk melakukan perkara-perkara tersebut, tidak wajib secara hukum fikih. Kita dianjurkan melakukannya. Maka sebagian ahlul ilmi, kata beliau, membenci perkara demikian kita lakukan. Dalam perkara sunnah kita ngalah. Isar bahasanya ngalah, mungkin lebih tepatnya, lebih mudahnya. Seharusnya kita bisa mengamalkan perkara sunnah yang dicintai untuk menumpuk kebaikan untuk diri kita. Tapi justru kita memberikan kesempatan untuk melakukan itu bagi saudara kita. Yang demikian itu semisal seseorang dia diberi kesempatan untuk berada di saf pertama. Bahkan kata Nabi SAW, kalau seandainya kita harus mengundi, tahu keutamaan apa yang di saf pertama, kita akan berlomba dengan diundi. Siapa yang boleh masuk di saf pertama. Dan siapa saja yang berada di sebelah kanannya saf. Di depan sebelah kanan. Keutamaan, kata beliau. Maka dalam perkara ini, tidak disukai seseorang untuk ngalah. Dia punya kesempatan kemudian dia pergi supaya yang lainnya itu bisa di depan. Nah, ini kata Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka yang sebagian para ulama membenci perkara demikian. Kenapa mereka membenci? Yang demikian itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak suka melakukan perkara yang baik. Orang tersebut tidak semangat melakukan perkara sunnah. Dan siapa saja yang dia tidak menyukai perkara sunnah, itu dipertanyakan tentang kecintaannya dia terhadap sunnah. Maka tidak mencintai sunnah itu perkara yang tidak disukai dan dibenci. Maka memberikan hak untuk melakukan sunnah sementara dia bisa melakukan kepada orang lain, memberikan haknya tersebut, maka ini dihukumi makruh. Ini kata beliau. Tentunya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Dalam hal ini mimbaini ifrat wa tafrit. Tidak kita meremehkan sehingga kita gampang mundur. Kalau ada kesempatan berdesakan kemudian kita mundur memberikan hak pada orang lain. Tidak pula kita berlebihan sehingga harus berdempet-dempetan sehingga sampai takbiratul ihram pun tidak bisa. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walinu baina aidi ikhwanikum. Dalam salat berjamaah berlemah lembutlah kalian ketika berada di sela-sela saudara kalian. Ya sekiranya mampu dan cukup, ya kita berikan hak itu kepada saudara kita. Jangan epeh, apa epeh? Serakah. Ya, kakinya dilebarin, bahunya di, kalau bahu enggak bisa dilebarin ya. Naam, sehingga tertimbul ada jarak. Kenapa tujuannya? Supaya ketika dia bergerak lebih leluasa. Enggak. Yang demikian tidak diperkenankan. Sebagaimana dia tidak diperkenankan juga untuk mengundurkan diri dari tempat yang dia lebih berhak mendapatkannya. Mundur tidak diperkenankan, demikian juga dia mengambil tempat melebihi kebutuhannya juga tidak diizinkan. Akan tetapi, ambillah saf sebagaimana yang dibutuhkan dan berilah hak saudara kalian sebagaimana dia berhak mendapatkan itu pula. Itu perkara yang kedua. Yang dihukumi makruh adalah mengalah dan memberikan hak kepada orang lain dalam perkara yang disunahkan. Adapun yang ketiga jenis isar yang itu dihukumi mubah atau bahkan itu adalah dianjurkan secara mustahab sunnah, yaitu engkau memberikan hak kepada saudaramu dalam perkara yang tidak teranggap ibadah padanya sementara itu adalah hak kamu. Harta, benda, materi tidak ada kaitannya sama ibadah. Secara mutlak yang kita miliki, kita membutuhkannya. Kemudian kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Maka ini pertama, ini hukumnya mubah, artinya boleh, tidak ada larangan. Yang kedua, bahkan ini perkara yang terpuji dan sangat dianjurkan. Dan ini merupakan ciri daripada sifat yang menonjol kaum Al-Ansar. Ridwanullahi alim ajmain. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan mereka. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Mereka orang-orang yang telah menyediakan diri-diri mereka dengan keimanan di kampung mereka, yaitu Al-Ansar, sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin. Mereka sangat mencintai orang-orang yang datang kepada mereka dari kalangan Muhajirin dan mereka tidak mendapati sedikit pun ada rasa butuh terhadap jasa mereka itu. Mereka tidak sama sekali merasa butuh terhadap jasa yang telah mereka dermakan kepada kaum Muhajirin dan bahkan mereka isar mengedepankan apa yang mereka miliki untuk kepentingan kaum Muhajirin walaupun mereka orang-orang yang membutuhkan. Maka perhatikanlah, dari tiga jenis isar yang terpuji adalah isar yang kita memberikan kepada saudara kita hak yang padanya kita tidak memiliki nilai wajib ataupun sunnah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Ini ayat yang pertama. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kita sebagai seorang salafi. Kepada merekalah kita mengkiblat. Kepada merekalah kita mencontoh. Dan seperti merekalah hendaknya kita beramal. Dalam keseharian kita, dalam lingkungan kita, dalam setiap sudut kemampuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, kita bisa berbuat baik, dermawan. Maka prioritaskan, berikan kemampuan itu untuk berbuat baik kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tayyib. Ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam suratul insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka kaum mukminin yang Allah subhanahu wa ta'ala puji tentang sifat-sifat mereka, mereka itu adalah gemar membeli makanan dengan perkara-perkara yang mereka cintai terhadap orang-orang miskin, kaum yatim, dan para hamba sahaya, tawanan. Mereka memberikan makanan dalam keadaan mereka mencintai makanan itu untuk diri mereka sendiri. Mereka mengingini sebenarnya untuk kebutuhan mereka, anak mereka, istri mereka. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang mereka punya dan butuh kita memilikinya, mereka justru memberikan hal itu kepada orang lain, yatim, miskin, dan para hamba sahaya yang mereka tidak memiliki, para tawanan yang mereka tidak memiliki nafkah dan penghasilan. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, ini sifat dari orang-orang yang mereka memiliki rasa takut terhadap hari akhir. Ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk orang-orang yang mereka takut pada hari di mana mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas amal mereka. Cirinya adalah apa? Gemar memberi makan terhadap orang miskin dan kaum yatim serta para tawanan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Maka ini yang butuh kita lakukan. Ini yang butuh kita contoh. Kemudian dari perkara yang sedikit memotivasi dan tentunya apa yang kita sebutkan ini sebagian daripada yang dilakukan oleh para ulama salaf. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyebutkan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhud. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dan ia mengatakan sesungguhnya aku orang yang kekurangan. Ketika seseorang dalam ambang keterbatasannya, dia sangat membutuhkan dalam keperluannya, maka tidak mengapa dia menyampaikan kepada seseorang yang memungkinkan bagi dia untuk membantunya. Tidak mengapa. Tentunya dengan menjaga iffah, menjauhkan diri dari sifat meminta. Minta gampang, sebentar-bentar ngeluh, sebentar-sebentar meminta. Akan tetapi dalam kebutuhannya, hamba ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, saya dalam kebutuhan. Fa arsala ila ba'di nisa'ihi, ba'da nisa'ihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba engkau datangi istriku fulanah. Faqalat, lantas istrinya, istri beliau mengatakan, wallazi ba'asaka bil haqqi ma indi illa ma. Sungguh demi zat, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan al-haq, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini aku tidak memiliki apa-apa kecuali air. Sayyidul mursalin, khairul bashar, sebaik-baik manusia, dan beliaulah yang dimuliakan oleh seluruh para rasul. Istrinya mengatakan, demi Allah, hari ini saya enggak punya apa-apa kecuali air. Pernah kita melewati hari tanpa sesuatu? Beda ya. Naam. Suma arsala ila ukhra, kemudian beliau mengutus kepada sebagian istrinya yang lain. Faqalat mithla dzalik. Yang lainnya pun mengatakan seperti yang pertama. Demi Allah, pada hari ini enggak ada apa-apa kecuali air. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalik, sampai semua yang diutus kepada 9 istrinya semuanya mengatakan hal yang sama. Jadi pada hari itu libur dapurnya Nabi. Enggak ada yang digunakan untuk ngasepin. Lantas apa yang beliau lakukan? Barakallahu fikum. Satu sifat yang sangat mulia. Beliau bisa, beliau mampu, beliau kuasa untuk mengadakan apa yang beliau butuhkan. Beliau mendidik keluarga beliau dengan kona'ah, dengan rasa cukup. Tidak melebihi daripada kadar butuh yang mereka butuh padanya. Dalam keadaan beliau mampu mengadakan apa yang beliau inginkan. Seandainya kekuasaan Kaisar Persia, demikian juga Romawi, ya, itu bisa beliau kalahkan dengan seluruh kekayaannya. Apa yang menghalangi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan itu untuk keluarganya? Tapi demikianlah beliau mendidik keluarga beliau, tidak dengan gemerlapnya dunia, akan tetapi dengan kesahajaan, kesederhanaan, dan apa yang sekedar bisa menguatkan tulang punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada beliau, la wallazi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yudayyifu hadhihi lailah. Semua mengatakan, sungguh demi Allah saya tidak mempunyai kecuali air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, siapakah gerangan kiranya yang pada malam hari ini mau menjamu tamuku? Beliau mencari seorang yang dermawan yang bisa menjamu tamu beliau. Faqala rajulun minal ansari ana ya Rasulullah, fantalaqa bihi ila rahilihi. Faqala limra'atihi akrimi dhaifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah seorang laki-laki dari kalangan Ansar, dia mengatakan, saya wahai Rasulullah bersedia. Apa yang dia lakukan? Kemudian dia berpaling kepada keluarganya dan mengatakan, muliakanlah wahai istriku, wahai, beliau mengatakan, muliakanlah olehmu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin faqala limra'atihi hal indaki syai', faqalat la illa kutasabi. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, ia mengatakan pada istrinya, apakah engkau memiliki sesuatu? Istrinya menjawab, tidak, kecuali makanan anak kita saja, makanannya bayi, persiapan untuk makanannya anak-anak besok. Qala alilihim bi syai'in wa idza aradu al-asya fanawmihim wa idza dakhala baytina dhaifuna fa'atfi istirat wa arihi wa ana na'kul faqa'atu wa akala dhaifu wa bata tawiyaini falama asbaha ghada 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laqad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailata muttafaqun alaih. Maka setelah dijawab oleh istrinya, tidak ada kecuali makanan anak kita, maka kata sang suami tersebut, carikan sesuatu untuk mereka, menghibur mereka. Jadi bukan makan besok, saya keliru. Tapi hanya tersedia untuk makanan anak kita nanti malam ini aja, malam ini aja. Maka kata sang suami, hibur anaknya. Palingkan dia, kasih sesuatu supaya dia lupa makanannya. Dan kalau dia pengen makan, tidurkan saja. Subhanallah. Apabila telah masuk tamu kita, matikan lampu, tampakkan kita sedang makan. Hidangkan tamu itu tersebut untuk tamu kita, hidangkan makanan tersebut untuk tamu kita. Maka duduklah tamu mereka dan para tamu tersebut, tayyib, makan dan beristirahat di tengah-tengah mereka. Maka ketika subuh, apa yang dilakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangin oleh beliau ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh telah takjub Allah dengan apa yang kalian berdua lakukan terhadap tamu kalian. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, sebuah peragaan dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa harus berbuat baik itu? Seperti apa harus berpraktik dalam berdermawan tersebut? Maka pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul anam, dengan sebaik-baik uswah beliau mendidik generasi pertama. Maka tampil di generasi pertama orang-orang yang terbaik pula, yang mereka menjadi tauladan bagi kita dalam berbuat baik. Mereka memberikan yang termahal yang mereka beri, yang mereka miliki pada hari itu, dikala perkara tersebut diingini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sifat dermawan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, ayat yang ketiga yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Surat Al-Lail ayat 8 sampai yang ke-11. Allah mengatakan adapun mereka orang-orang yang gemarnya itu bakhil, merasa cukup dengan apa yang dia punya dari harta, kemudian dia mendustakan perkara jannah dan perkara kebaikan, pahala enggak urus, amal baik ya terserah aku. Maka kami akan arahkan dia untuk melakukan perkara-perkara yang menuju kesengsaraan dia. Dan tidaklah memberikan kecukupan kepada dia tatkala kematian itu menjemput dia. Hartanya, anaknya, istrinya, dan segenap apa yang dia miliki tidak akan mencukupi dia dari perkaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-bukhl kita sebutkan tadi adalah man'u ma yajibu wa ma yambagi badluh. Menahan segala sesuatu yang dia berkewajiban untuk memberikan dan mendermakannya. Dia wajib, dia bisa, dia mampu, tapi dia menahannya. Maka orang yang gemarnya demikian dia punya, tapi merasa bakhil. Ada yang lebih dia prioritaskan, padahal itu tidak penting. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Sifat ini dikatakan oleh Allah akan membinasakan seorang hamba tersebut. Akan menyebabkan dia menjadi pendusta terhadap perkara akhirat. Untuk beramal baik, susah. Ditambah hukuman yang kedua, Allah menjadikan terarah orang tersebut untuk senantiasa mengamalkan perkara-perkara yang buruk. Wal'iyadzubillah. Nabi SAW suatu ketika ditanya tentang perkara takdir yang baik dan yang buruk. Dan setiap manusia itu telah berjalan berdasar takdirnya. Maka para sahabat mereka berkata, idzan nattakilu ya Rasulullah, kalau gitu kita enggak usah amal aja. Kita enggak usah amal saja wahai Rasulullah, kan toh kalau kita baik nanti masuk surga secara sendirinya berdasarkan takdir, walaupun kita enggak berbuat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fakullun muyassarun lima khulqalah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian pasrah. Beramallah, berbuatlah, bersemangatlah apa yang kalian mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pasrah pada takdir. Bermalas-malasan untuk berbuat baik. Sesungguhnya setiap kalian telah dimudahkan oleh Allah untuk berbuat apa yang dia telah diciptakan padanya. Siapa yang diciptakan, telah ditakdirkan dia untuk berakhir pada kebaikan, dia akan dimudahkan oleh Allah berbuat baik. Dan siapa yang dia ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang sengsara, niscaya dia akan susah berbuat baik dan mudahnya berbuat jelek. Wal'iyadzubillah. Maka Nabi SAW kemudian membaca ayat yang tadi. Maka siapa yang dia membenarkan adanya surga dan amalan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man shaddaqa was'al tayyib, maka barang siapa yang dia bersedekah dan membenarkan dengan ajaran al-husna, maka Allah akan mudahkan dia untuk berbuat kebajikan dan dia mendapatkan kebaikan. Dan siapa yang ia berbuat kebakhilan dan dia merasa cukup, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dan dia mendustakan perkara kebaikan, yaitu yang dimaksud adalah kebaikan al-jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia menuju kepada perkara-perkara yang menyusahkan dirinya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini pula memberikan hasungan kepada kita untuk kita waspada terhadap kebiasaan-kebiasaan kita. Untuk perkara-perkara kebaikan kita kikir. Berat. Terlalu banyak pertimbangan, walaupun itu tanggungan yang harus kita tunaikan kepada anak dan istri kita. Anak dan istrinya saja masih mikir-mikir untuk kemaslahatan diniahnya, untuk urusan taklim, untuk urusan belajar, untuk perkara infak, sedekah. Kalau lewatnya anak dan istri, bakhil. Untuk urusan foya-foya, makan berlebih, pergi ke mall, belanja pakaian mewah, dan seterusnya, enggak pernah pertimbangan. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, koreksi diri kita. Apakah kita termasuk fa'amma man saddaqa? Kita termasuk orang-orang yang membenarkan dan bersedekah dengan perkara kebaikan, ataukah justru kita termasuk wa amman bakhila, yang kikir. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah wa barakallahu fikum. Tiga ayat ataukah tiga tempat dalam tiga surat yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita. Bagaimanakah kita meniru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam bersifat derma kebaikan dimanapun kepada kita berada. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat ridwanullahi ajmain, wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhan. Beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau jauh lebih dermawan di bulan Ramadan, dan beliau disifati wa ajwadu minar rihi al mursalah. Beliau jauh lebih banyak kebaikannya daripada angin yang berhembus. Berapa ribu orang, berapa juta manusia, berapa total makhluk yang dia mendapatkan manfaat dari angin yang dihembuskan oleh Allah. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jauh lebih banyak manfaatnya daripada angin tersebut, dari kebaikan yang semangatnya beliau inginkan. Dan itulah dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala utus beliau di tengah kita. Telah diutus kepada kalian seorang nabi dari diri kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah diutus untuk kalian dari bangsa kalian seorang rasul yang merasa iba kasihan terhadap perkara yang kalian tuh berat dengannya, sangat semangat terhadap perkara-perkara yang kalian itu mendapatkan kebaikan padanya, dan terhadap kaum mukminin beliau amat sangat menyayang. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, maka dari sini kita menghimbau, kita memotivasi diri kita, perbanyaklah kebaikan. Dan inti daripada kebaikan itu al-haq, segala sesuatu yang benar, apa yang telah sampai kepada kita dari ayat dan hadis, itulah kebaikan. Maka amalkanlah. Apa itu keterkaitan dengan perkara fikih? Fikih, ibadah di masjid kita ini. Mau sholat, amalan-amalan sunnah yang keterkaitan dengan sholat lima waktu apa? Mari kita bersemangat untuk mengamalkannya. Untuk diri kita dan untuk yang di sekitar kita. Tanasuh, saling menasihati, itu adalah ciri daripada kaum mukminin. Maka kurangnya orang yang di sekitar kita, adik-adik kita, anak-anak kita, jangan menjadikan beban sepihak. Tapi mari kita bergandengan tangan, bersemangat, saling mengingatkan, seharusnya ini sunahnya demikian. Jangan kita isar dalam perkara yang kita dianjurkan untuk kita mengamalkannya, dan bahkan kita berkewajiban melakukannya. Kita wajib untuk saling menasehati. Kita wajib untuk saling mengingatkan. Dan bahkan terhadap perkara yang sunnah kita dianjurkan untuk berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam urusan akhirat hendaknya kalian itu berlomba-lomba. Jangan berpangku tangan. Jangan bersikap pasif, nunggu kalau ada yang ngajak, nunggu kalau ada yang negur. Mari kita berlomba dalam urusan kebaikan. Mari kita berderma dengan apa yang kita mampu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membanggakan mereka kaum muhajirin, kaum ansar, murid terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkara kegemaran terhadap masalah ini. Atau pula kebaikan tersebut kita lakukan di tengah keluarga kita. Janganlah menjadi ujub, merasa bangga posisi kita sebagai suami kepada rumah tangga, sehingga menjadi kita enggan untuk ditegur, egois, merasa berat untuk membimbing karena merasa banyak kesalahan. Akan tetapi sampaikan al-haq, berilah bimbingan yang terbaik, jadikanlah apa yang telah kita tahu daripada kebenaran al-haq, bimbingan para asatidah melalui bimbingan para ulama, kita amalkan semaksimal mungkin. Jangan menjadikan nasihat yang bertubi-tubi, hari ini dinasihati, besok dinasihati, besoknya lagi diingatkan. Itu menjadi musibah bagi kita, wabah bagi kita, karena kita tidak mengamalkannya. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu ada pada dua jawaban kita. Kalau kita menjawabnya dengan mengamalkannya, sungguh itu akan menjadi manfaat bagi kita. Dan yang kedua, kalau ilmu itu sekedar kita datangi, kita mendengarkan, kita lalaikan, maka ketahuilah cepat atau lambat ia akan membinasakan kita. Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban kita akan permasalahan yang pernah kita dengar. Dan yang paling buruk dari itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat siapa itu bangsa Yahudi? Siapa itu bangsa Yahudi? Mereka adalah orang yang tinggal di tengah-tengah mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham bahasa Arab, mereka mengerti diturunkannya ayat, mereka faham dibacakannya ayat. Dengan sebab mereka meninggalkan ayat, Allah jadikan qafl, kunci di hati mereka. Mereka ditutup oleh Allah pendengaran dan penglihatan mereka. Dengan sebab apa? Meninggalkan al-haq yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merasa bangga dengan apa yang mereka miliki dari Yahudinya. Jangan sampai sifat Yahudi al-maghdub ini diwarisi oleh kita wal iyadu billah dengan sebab karena kita melalaikan. Apakah kita enggak mendengar? Kita mendengar. Dalam urusan keluarga kita, amaliyah, ibadah, demikian juga perkara yang berkaitan dengan muamalah dengan lingkungan kita, tetangga kita, masyarakat kita, ahlus sunnah secara khusus, lingkungan ma'had secara khusus, demikian juga kaum muslimin secara umum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, maka perhatikanlah di mana posisi kita dari sunnah tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai hamba-Nya yang berbuat muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha ma'al muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan dan Allah senantiasa menyertai mereka. Maka jadikanlah kesertaan Allah itu untuk penguat kita. Dan jadikanlah doa kita sebagai motivasi untuk kita bergerak untuk menjadi yang lebih baik daripada hari kita yang kemarin. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah wa salamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tayyib, mohon maaf untuk pertanyaan. Insyaallah akan dijawab oleh para asatidzah yang lebih berhak untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang antum ajukan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.